tetapi cobalah lupakan saja semua itu dengan bernyanyi-nyanyi. Cobalah, cobalah, cobalah, cobalah. Mungkin kau ditinggal kasihmu, sedang kau berontak tidak mau. Tetapi cobalah, lupakan saja semua itu dengan bernyanyi-nyanyi. Cobalah, cobalah, cobalah, cobalah. Cobalah, lupakan saja semua itu dengan bernyanyi-nyanyi. Cobalah, cobalah, cobalah, cobalah.